perbandingan gitu, masih ditinggalkan juga kan agak aneh di sini. Ya. Karena itu pertanyaan kita bukan mempersoalkan nama, mana nama yang paling bagus. Pertanyaannya keteladanan apa yang bisa dibangun dari nama-nama tadi. Jelas sampai sini? Baik, itu baru Qur'annya. Hadisnya misalnya, ya, hadisnya Al-Bukhari nomor hadis 2354. Ditemukan juga di hadis Muslim nomor hadis 4896 dengan redaksi yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, "Inna liya asma'an." Saya punya nama-nama tertentu, bukan satu nama. Saya punya beberapa nama, tapi semua sifat. Ana Muhammad, kata Nabi. Saya Muhammad, nama sifatnya. Wa ana Ahmad, dan saya Ahmad. Wa ana al-mahi alladhi yamhullahu biyal kufra. Saya pun al-mahi, penghapus yang dengan kedatangan saya kekufuran dihapuskan. Kufur dihapuskan. Wa ana al-hashir alladhi yuhsharun nasu yawmal qiyamati ala qadami. Dan saya al-hashir, pengumpul, yang orang-orang itu akan dikumpulkan di dekat saya di hari kiamat nanti. Wa ana al-aqib, dan saya al-aqib alladhi la nabiyya ba'di. Al-aqib, nabi terakhir yang tidak ada nabi setelah saya. Jadi hati-hati. Ya, nabi sudah mengatakan sifatnya di antaranya aqib, sebagai nabi penutup pamungkas, tidak ada nabi setelah saya. Jadi kalimat Nabi Isa Ahmad jangan dipelesetkan. Sekarang muncul orang-orang bernama Ahmad mengatakan, kan nabi terakhir Nabi Muhammad. Kata Nabi Isa aja Ahmad, bukan Muhammad. Maka muncul orang bernama Ahmad mengatakan, saya nabi. Masya Allah. Ini jadi bermasalah itu. Awas ya. Awas, hati-hati. Ada yang muncul di dekat India sana, bikin gerakan, sampai ada namanya. Ahmad dinisbatkan pada dirinya, Ahmadiyah gitu kan. Ada. Bahkan nyampe virusnya ke Bogor. AM itu pelatih bulu tangkis. Ya. AM, karena mirip-mirip nama awalnya. Ngaku nabi, tangkep polisi kan, 2 tahun dihukum, diinterogasi. Kenapa anda mengaku nabi? Saya ke Bogor pak, dapat wahyu katanya. Halo orang Bogor, orang ke Bogor dapat tales, dia dapat wahyu, itu kan agak aneh di sini tuh. Ya, jadi hati-hatilah dengan fenomena seperti ini. Dan selalu ada pengikutnya aneh saya, terus terang aneh. Kalau yang ngaku nabi dari dulu banyak, Musailamah ngaku nabi, disebut Al-Kadzab, Musailamah Al-Kadzab. Kalau ada seorang ngaku nabi, itu ketinggalan, jauh ketinggalannya. Bukan cuma kemalaman, kesiangan, kesorean, kepagian, ya. Yang paling aneh itu ada aja pengikutnya. Di Bandung es tukang cukur ngaku nabi, ada pengikutnya itu. Ya, kan sering saya sampaikan, Jakarta enggak mau ketinggalan, ya, ibu kota negara. Bandung nabi, Bogor nabi, Jakarta malaikat Jibril sekalian. Malaikat tuh LE. Ya, minta izin pada gubernur kemarin ingin mendaratkan malaikat Jibril di Monas, katanya. Ayo daratin sana tuh. Ele, tangkap polisi dihukum 5 tahun. Polisi kita, jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Ya. Luar biasa lah pokoknya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk semua. Satu lagi belum ketemu, Mustafa dari mana asalnya? Kan tadi Ahmad Mustafa kan? Baik, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 33. Itu kalimat Mustafa, istafa pertama dalam Al-Quran. Posisi paling kiri di pertengahan. Inna Allah astafa Adam. Artinya apa? Itu ikhtara. Orangnya disebut dengan mukhtar. Orangnya disebut dengan mukhtar. Jadi kalau ada misalnya mukhtar, Pak Mukhtar, berarti orang yang terpilih. Ibu punya suami namanya Mukhtar, ya itu pilihannya untuk ibu. Mukhtar gitu kan? Baik. Dan dia tidak punya misi yang lain. Jadi jangan khawatir ya. Baik. Tapi kalau istofa, memang ketika dipilih, diberikan tugas, punya misi. Ya. Pelan-pelan, orangnya disebut dengan Mustafa. Sifatnya melekat kepadanya, disebut dengan Mustafa. Ya, Mustafa. Baik. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari kalangan manusia, orang-orang tertentu, untuk kemudian dipilih jadi nabi dan rasul, kalimatnya pakai istafa. Inna Allah astafa Adam. Adam dipilih, tugaskan jadi nabi. Wa Nuha, Nuh dipilih, tugaskan jadi rasul. Wa ala Ibrahim, Ibrahim beserta keluarganya. Ada Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, sampai ke ujungnya. Wa ala Imran, keluarga Imran. Karena di antara keluarga Imran ada yang dipilih jadi misi. Isa alaihi salam. Imran punya anak, namanya Maryam. Maryam punya anak, namanya Isa. Dengan siapa? Dari mana? Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya dari Ibu tetes dari Lenteng Agung. Baik. Pertanyaannya gini, Pak. Baik, silakan Bu, langsung saja. Ya. Ya. Baik, bisa dikecilkan volumenya, Bu? Oh, ya. Volume streamingnya bisa dikecilkan, kemudian Ibu teruskan pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya gini, Pak Ustadz. Kita kan diperintahkan oleh Allah untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri washolah. Nah, pertanyaannya adalah sabar itu apa dan bagaimana caranya? Baik. Itu aja. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari saudari kita disampaikan, kita tahan dulu yang dituliskan, kita jawab dulu yang masuk. Allah berfirman dalam Al-Quran seperti ibu tadi bacakan, di Quran surah kedua Al-Baqarah, teman-teman, ayat ke-45, posisi paling kanan, di pertengahan agak ke bawah sedikit. Beliau sampaikan, wasta'inu bisabri wassalah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu. Perhatikan cara menerjemahkannya. Perhatikan cara menerjemahkannya. Wasta'inu, dan jika Anda menghadapi persoalan tertentu, mintakanlah solusinya. Dipersingkat di terjemahan dengan kalimat dan minta tolonglah. Ya, minta tolonglah. Jadi, jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, adab pertama, lihat adab pertamanya, langsung minta kepada Allah. Jadi, tidak ada pilihan bagi Anda untuk mengeluh. Jadi kalau sedang punya persoalan, orang beriman itu ada langsung minta kepada Allah. Bagaimana cara memohonnya? Pertama, bisabri. Ini yang paling penting. Ketika Anda menghadapi persoalan tertentu, minta Allah. Caranya, satu, terima dulu dengan sabar. Saya ulang, terima dengan sabar. Lantas ibu memunculkan pertanyaan, Ustaz, bagaimana pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Ada orang berkata sabar ya, tapi tidak dijelaskan bagaimana cara sabar. Karena Allah yang mengeluarkan statement itu. Ya Allah, bagaimana cara saya mesti bersabar ketika dihadapkan pada masalah? Maka tafsirnya Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Posisi paling kiri, sebelah atas sampai ke tengah. Isi antara celahnya. Ya. Saya berikan gambaran, mari kita jawab sama-sama dengan ayat Qur'annya. Bismillah. Boleh saya hapus dulu ini? Ya. Hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairi min ghairi an yankusa min adhi syai. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan atau memfasilitasi mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Mudah-mudahan yang menghapus mendapat pahala dengan yang menulis tanpa dikurangi sedikit pun. Ya? Saya enggak nulis. Ah. Nanti kan walumkum bisyidi. Cara berpikirnya ayat ke-45. Jika Anda diuji pertama, Anda mesti sabar. Pertanyaan ibu, bagaimana cara saya sabar? Surah kedua 105 sampai 157. 155. Dengan persoalan, masalah, maka pertama Anda mesti sabar. Pertanyaan ibu, bagaimana cara saya sabar? Dijawab di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. 155-nya merinci tentang masalahnya, beri contoh tertentu. Lihat teorinya. Satu, walanabluwannakum bisyai. Kata Allah, perhatikan kalimatnya. Dan setiap kalian yang hidup, setiap yang hidup, pasti kami akan uji dengan berbagai persoalan. Setiap kalian yang hidup, kami akan uji dengan berbagai persoalan. Fokus ya, fokus betul. Persamaan Qurannya, sepanjang kita hidup, selama kita hidup, pasti kita akan berhadapan dengan masalah. Ingat kalimat bala itu, bala ya, dalam bahasa Arab, itu artinya masalah yang datang untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi ketika Allah menggunakan kata bala, bukan musibah biasa, bukan masalah biasa, seakan-akan ingin memberikan kesan kepada kita, ya, masalah itu dari bahasa Arab, masalah. Tapi ketika kalimatnya menggunakan kata bala, seakan-akan ingin mengatakan, hey, ujian yang saya datangkan bukan ingin menjadikan kehidupan kamu bermasalah. Tapi dengan masalah ini ingin meningkatkan kualitas kehidupan kamu. Sebab kalau tidak diuji, kehidupan kamu tidak akan meningkat. Silakan perhatikan. Anak-anak SD kalau ingin lulus ke SMP, ya, itu melewati apa dulu? Ujian. Anak di SMP mau naik ke SMA melalui apa dulu? Ujian. Tanpa ada ujian gak mungkin bisa naik tingkat. Artinya ketika Anda diuji oleh Allah, itu Allah sedang ingin menaikkan derajat Anda. Itu rumus pertama. Jadi berbahagialah kalau sedang menghadapi ujian, karena saat itu Anda sedang mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk naik tingkat. Baik, kalau Allah ingin naikkan, Bapak Ibu ingin tidak? Kalau Allah ingin angkat derajatnya, ingin tidak? Baik, kalau sudah ingin, kenapa Anda mengeluh ketika diuji? Berbahagialah ketika mendapatkan ujian. Rumus pertama, Anda dipercaya oleh Allah untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Dan itu tidak kita tidak bisa menghindar. Saya ulang, tidak bisa menghindar. Rumusnya, hidup berbanding lurus dengan persoalan. Masalah. Artinya, orang yang tidak mau punya masalah, tidak mau hidup. Baik. Bapak Ibu ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Halo? Ah, selesai sampai di sini ya. Jadi satu. Baik, ini pertama sudah kita dapatkan. Sebelum sampai selanjutnya, ya, perhatikan. Rumus selanjutnya tentang persoalan ini, ketika Allah memberikan ujian, lihat walanabluwannakum, ujian ini kami ciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Misal, maaf, sombong itu dimunculkan supaya muncul tawadhu. Bohong diciptakan supaya jujur itu muncul. Marah diciptakan supaya sabar itu muncul. Kalau enggak ada marah, bagaimana diketahui sabar? Kalau tidak ada pembohong, bagaimana bisa memunculkan sifat jujur? Itu poinnya. Jadi ketika diuji, Allah ingin menguji kebaikan dari Anda ini muncul. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Quran surah ke-67 itu, ayat yang kedua sampai ayat ketiganya. Jelas sampai sini? Nah, selanjutnya, fokus. Awas, hati-hati. Fokus. Quran, kita teruskan dulu sebelum rincian masalahnya. Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 286. Ini turunan dari sini. Turunan dari 155. Awas, kalau cuma dipahami, kadang-kadang masih belum tenang ke hati. Bagaimana cara menenangkan ke hatinya? Ya. Kalau coba kita katakan, ini ujian buat saya. Memang diuji, yang lain juga diuji. Tapi kadang-kadang ketika menghadapi faktualnya, itu belum tentu sama dengan teorinya. Ya. Teorinya memang mudah, tapi ketika berhadapan dengan realnya, itu tidak mudah. Karena itu Quran teruskan, memberikan statement selanjutnya. La yukallifullahu nafsan illa. Perhatikan kalimat ini, saya terjemahkan dengan bahasa kita yang singkat. Bahasa tekstualnya, Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalimat Quran yang kedua, ketika Anda diuji dengan masalah dalam kehidupan, cepat yakinkan pada diri kita. Saya memang diuji seperti ini karena saya sanggup. Bu, perhatikan kata saya ini. Kalau ibu dititipkan masalah oleh Allah, itu artinya cuma ibu yang sanggup, yang lain enggak. Makanya dititipkan pada ibu. Allah itu adil. Setiap Anda ada masalah, itu cuma Anda yang mampu mengatasi. Teman-teman saat ini, setenang apapun sekarang, sedang senyum-senyum, belum tentu enggak punya masalah itu. Ya, tapi walaupun Anda sekarang sedang punya masalah berat, luar biasa, itu artinya cuma Anda yang mampu mengatasi, yang lain enggak. Makanya Allah percayakan pada Anda, bukan pada yang lain. Jelas ya? Baik, maka ketika menerima masalah, alhamdulillah, Allah percayakan pada saya, berarti kualitas hidup saya akan ditingkatkan. Ya. Dan gak usah bikin status, memang cuma saya yang bisa mengatasi. Ah, gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Ya. Jelas ya? Baik, bahasa singkatnya dikeluarkan oleh para pakar psikologi itu. langsung tanamkan pada diri kita, setiap ada masalah pasti selesai. Itu aja, pasti selesai. Karena Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan kita. Ah, ya Allah, apa saja di ujiannya? Satu, turunkan lagi yang ini, ayat 155. Minal khauf, ada khawatir, gelisah. Ya. Dari yang paling ringan sampai yang paling serius. Gelisah, kalau sedang hujan gitu kan, tiba-tiba ada gelisah, mendung gelisah. Anak terlambat datang gelisah, suami terlambat datang gelisah, uang bulanan belum datang gelisah, itu biasa muncul. Walju', rasa lapar, wa naqsi minal amwal, harta mulai berkurang. Membiasakan diri kan tidak mudah. Biasa ada di atas, sekarang turun ke bawah, itu tidak mudah. Yang di bawah ke atas lebih gampang, tapi yang di atas ke bawah itu enggak mudah. F1 sama dengan F2 dalam rumus fisika kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong, apa yang masuk itu yang keluar. Ya, orang biasa naik angkot, masya Allah, tawadu, turunnya tawadu, mengeluarkan uang sodakoh, ini pak, gitu kan? Orang pakai BMW, sudah lain, begitu naik, keluar begini. Sekarang yang dari BMW, kemudian jadi naik angkot, itu nggak mudah. Ya, apalagi rumus paskalnya kan, F sama dengan P. Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang hidupnya banyak gaya, semakin tertekan itu. Ya, jadi kalau dia tidak biasa memahami rumus ini, gelisah muncul. Baik. Nah, sekarang, wasamarat diartikan apa di situ? Dan buah-buahan itu terjemah yang kurang tepat ya. Kalau cuman buah-buahan Allah nggak adil, ujiannya bagi tukang buah aja. Tukang buku nggak dapat ujian gitu. Baik, itu bahasa kiasan, balaghah namanya. Anda kalau nanam sesuatu yang mau dipetik apanya? Masya Allah, Anda dari kecil tanam-tanam sudah tumbuh mangganya, begitu besok mau diambil dipetik orang. Anda nanam modal, bikin studi, macam-macam, menang tender, begitu mau dieksekusi, dirampas orang lain. Ada yang begitu enggak? Ada. Nah, itu yang disebut dengan wastamarat. Maka, kalau Anda ingin wasta'inu bisabri, ingin menerapkan sabar dalam konsep ini, lihat ujung ayatnya. Wabashiris sabirin. Sekarang kita masuk ke dalam jawaban pertanyaan intinya. Wabashiris sabirin, kata Allah, berikan kabar gembira, perhatikan rumusnya. Berikan kabar gembira pada orang sabar. Allahu Akbar. Lihat ya, ini hebatnya. Kalau Anda dihadapkan pada ujian tadi seberat apapun, Anda punya sifat sabar, maka ketika ujian datang, bukan gelisah yang muncul, tapi gembira, Bu, Pak. Saya mau tanya, kalau Anda sedang punya masalah, gembira atau sedih? Ayo, halo? Masya Allah, ada yang bilang stres itu kan, keterlaluan itu. Okay. Lihat sini, perhatikan, lihat sini. Allah kasih rumus, begitu diberikan masalah, ada orang luar biasa, dikasih masalah malah gembira. Malah gembira. Ya. Sebab dia sadar ketika diberikan masalah, ah ini Allah ingin menaikkan kualitas hidup saya. Dia malah gembira. Siapa orang ini? Orang sabar. Berarti kalau Anda diberikan masalah, tiba-tiba tidak pernah merasa gembira, mengeluh, kadang-kadang menghujat macam-macam, ah berarti Anda belum masuk pada kategori orang ini. Nah, sekarang terakhir jawabannya, siapa yang dimaksud orang sabar itu dan bagaimana menjadi bagian dari kesabaran itu? Ayat 156 ya. Ini inti jawabannya bagi saudara kita tadi yang bertanya. Alladzina idza asabathum musibah. Orang sabar itu, yaitu orang-orang yang ketika diuji dengan persoalan yang menimpa dirinya. Qalu. Lantas dia menguatkan pada dirinya. Tolong terjemahannya jangan cuma mengatakan ya. Karena di situ konsep maksud mengatakan, qalu di situ maksudnya perkataan yang menguatkan hati. Itu konsep kita itu. Di kadang-kadang ada situasi-situasi saat Anda mengatasi masalah itu, hati kita belum siap sehingga membutuhkan kekuatan. Kata Allah, sebelum Anda minta masukan dari orang, kuatkan lewat lisan Anda, yakinkan pada diri Anda. Itu orang Jepang tuh yang sekarang praktekkan teori ini. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Orang Korea ngikutin, anak TK-nya, SD-nya begitu mau masuk sekolah, dia katakan, harus lebih daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang. Jepang bikin Honda, saya bikin Hyundai. Ya, Hyundai itu kan bahasa mereka-nya Hyundai. Ya, selalu, selalu, selalu. Dan itu berhasil. Yang punya teorinya kita. Jadi kalau Anda sedang lemah menghadapi ujian, katakan pada diri kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sudah agak malam nih. Kalau dengar kalimat tadi, apa yang terbayang di benak kita? Tuh, itu yang salah tuh. kita itu selalu tidak mendalami esensi ayat-ayat Al-Quran. Kalimat innalillahi itu di sini tidak dilekatkan dengan kematian. Kalimat itu kalimat umum, kalimat kesadaran dalam diri kita. Innalillah, inna kita semua ini, lillah punya Allah. Orang sabar itu innalillah, orang yang punya konsep, maaf, jangankan motor saya, jangankan rumah saya, jangankan pakaian saya, diri saya aja punya Allah. Dan masalah yang sedang dihadirkan pun punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kapan saja Allah menginginkan akan diambil lagi. Selesai itu. Kapan saja masalah ini diinginkan pasti akan diambil oleh Allah. Nah, sekarang kita perdalam sedikit. Baik. Bapak Ibu sekalian, inna kita, berarti kalau kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sepakat sampai sini? Lillah punya Allah. Baik. Maaf, ini mata punya siapa? Punya Allah. Telinga punya siapa? Allah. Mulut punya siapa? Allah. Itu baru diri kita ya, belum yang lainnya. Berarti diberikan pada kita cuma sekedar titipan saja. Ingat, jadi semua ini titipan. Sifat titipan, kapan saja Allah inginkan untuk mengambilnya, pemiliknya boleh tidak? Boleh. Berarti kalau Allah ngambil, boleh marah nggak kita? Tidak. Jadi kalau Allah berkehendak mengambil tangan kita, silahkan saja, yang memang punya Allah. Allah berkehendak mengambil telinga kita, silahkan, memang punya Allah. Cuma Anda mesti ingat, sifat titipan itu menghendaki yang dititipkan untuk menjaga titipan dengan baik. Sehingga ketika dikembalikan pada yang dititipkan, berada dalam keadaan yang baik. Saya punya handphone dititipkan kepada Anda, Anda kembalikan dalam keadaan baik. Bagaimana perasaan saya? Senang. Ketika saya senang, saya memberikan sesuatu kepada Anda. Tidak menutup kemungkinan saya berikan handphone saya kepada Anda. Kamu saja yang teruskan dah. Itu bagus. Allah titipkan mata kepada kita. Ada anak cuma 4 tahun diberikan mata oleh Allah, ingin baca Quran sampai menghafalkannya. Begitu hafal, buta. Orang buta masih menghafal Quran usia 4 tahun. Taklif belum melekat pada dirinya, hisabnya sangat ringan. Hafal Quran. Anda dikasih mata selama 40 tahun, dipakai apa aja itu? Satu kali akan diambil. Makanya ketika Allah memberikan titipan itu, kalimatnya jelas melekat pada ayat itu, Quran surah ke-24 ayat 30. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, tolong jaga matanya itu, rawat dengan baik, palingkan dari yang tidak baik. Itu fungsinya. Tangan juga begitu, lisan juga begitu, pakaian juga begitu. Itu banyak sendal tuh di luar, punya siapa itu? Oh, sudah bagus jawabannya. Punya Allah. Dititipkan kepada kita. Awas, titipan itu juga gak bisa sembarangan. Titipan buat Asep, gak bisa dipakai Otong. Karena Allah nitipkan kepada Asep, Otong gak boleh pakai, itu hukum. Tapi ingat, itu cuma titipan. Kalau Allah berkehendak, kapan aja bisa diambil. Yang jadi persoalan, maaf, bagaimana sikap Anda mengelola titipan itu? Dipakai apa tuh sendal? Karena akan ditanya. Ya, sepeda punya siapa? Allah dititipkan kepada Anda. Mumpung masih dititipi, gunakan untuk kepentingan ibadah. Karena kalau sudah nggak ada peluang lagi untuk ibadah. Orang nggak punya sepeda, jalan kaki ke masjid. Anda diberikan sepeda, nggak mau ke masjid juga. Anda butuh apa lagi? Nah, orang-orang yang sadar, orang sabar itu sadar. Ketika dia punya persoalan, itu cuma titipan. Misal persoalan harta, sendal hilang. Dia akan lihat, tugas saya cuma mencari. Begitu nggak ketemu, alhamdulillah. Ringan titipan saya, karena titipan sudah diambil oleh pemiliknya. Ringan hisab saya, karena nggak akan ditanya lagi sejak saat ini. Kalau orang paham dengan konsep itu, dia nggak akan mengeluh. Baru kehilangan sendal jepit, sibuk semasjid diwawancara itu. Siapa yang mengambil sendal saya? Itu sendal baru, tahu? Padahal jepit. Jadi kalau orang paham dengan konsep sabar, apa aja tuh, dia tidak akan mengeluh. Masalah harta, sabar. Tugas dia cuma ikhtiar. Allah itu tidak akan memiskinkan seorang hamba. Kalau tidak dibuat kaya, dibuat cukup. Itu aja. Quran surah ke-53 ayat 40, ayat 48 itu. Hati-hati, kalau tidak kaya, ya aghna fa'akna. Selesai. Huwallazi aghna wa aqna. Dialah Allah yang menjadikan Anda kaya atau cukup. Gak ada yang miskin. Makanya saat seseorang miskin diberikan zakat supaya keluar dari kemiskinan. Tidak cukup dengan zakat, kasih infak. Zakat Quran surah 9 ayat ke-60. Infak Quran surah ke-2 ayat 215 supaya keluar dari kemiskinan. Anda dikasih zakat, dikasih infak, belum keluar juga. Anda butuh apa lagi? Cuman cukup. Burung aja. Tahu burung? Keluar pagi, pulang sore. Rizkinya cukup untuk anak-anaknya. Burung gak dihisap ada rizkinya. Masa Anda manusia gak ada rizkinya? Pasti ada gitu. Cicak, tahu cicak? Halo? Ada rezekinya. Ayo, bagaimana cicak jalannya? Di mana? Dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang. Kalau nyamuknya jenius, jadi permainan tuh. Cicak, gitu kan? Nyamuknya terbang, cicaknya merayap. Di mana keadilan Allah? Keadilan Allah cuma meminta cicak untuk ikhtiar. Kamu merayap aja. Maka orang tua kita mengajarkan lirik yang sangat indah. Cicak, cicak. Diam, diam. Allahu Akbar. Dia cuma merayap walaupun diam-diam. Begitu dia merayap, diam-diam. Selanjutnya datang seekor. Allahu Akbar. Cicak cuma merayap aja. Hukum Allah merayap. Walaupun cuma diam-diam, nyamuk mendatangi dia. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk. Tugas cicak cuma merayap walaupun cuma diam-diam. Begitu dia merayap mengikuti hukum Allah, nyamuknya datang. Kalau dia gak merayap, gak akan datang nyamuknya. Setelah itu apa yang terjadi? Hah? Ah, silahkan tuh. Ya. Lalu ditangkap. Ya begitu, selesai. Jadi ibu sekalian, pertama, tadi Anda katakan bagaimana cara bersabar. Pertama, terima masalah itu dengan baik. Yakinkan pada diri bahwa Allah tidak mungkin menguji kalau saya tidak sanggup. Yang ketiga, setelah itu, Anda yakinkan setiap ada masalah pasti selesai. Itu dulu tanamkan. Apapun itu. Yang keempat, masalah itu hakikatnya ujian dari Allah untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jangan mengeluh. Kalau Anda sudah punya sifat seperti ini, kemudian berikhtiar mengatasinya, maka lihat ayat ke-157-nya. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim. Orang-orang yang bisa sabar menerima masalah, kemudian setelah itu dia mencoba untuk ridha dengan keputusan itu, dia mengatasinya dengan penuh kekuatan, dipuji oleh Allah. Pertama dipuji itu, pahala pertama. Warahmah, diberikan rahmat. Orang sabar itu dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Ketika rahmat sudah diberikan, wa ulaika humul muhtadun. Maka solusi Allah pun akan diturunkan pada orang ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan kepada Anda. Okay? Jelas insyaAllah? Baik. Baik, pertanyaan kedua boleh silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan Ibu. Baik ya. Oh, terputus ya, baik. Kita lanjutkan pada pertanyaan ini dulu. Tahan dulu sebentar, kita berhenti sekitar 10-15 menit lagi ke depan ini. Oh, baik, ada yang masuk lagi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Halo. Ya. Halo. Ya, silakan langsung saja, Bu. Ya. Dari Lampung. Iya, berkenan saya bilang katanya kita harus sabar. Cuman suami saya kan bisa meninggal, cuman awal-awal. Halo? Iya, silakan. Itu kayaknya berat gitu menerima kenyataan. Baik. Jadi gimana solusinya itu, Pak Ustaz? Baik, jazakallah khair. Ya, terima kasih. Baik. Ibu mengeluh juga, dengan ibu menerima, tidak akan merubah keadaan. Tetap tidak akan mengembalikan orang terkasih Anda. Anda mau nangis sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan kembali. Ya, pilihannya cuma bersabar dan lahirkan amalan. Perhatikan petunjuk Nabi SAW. Disebutkan 9 lafaz di hadis Muslim. Idza matal insanu, au idza matal abdu. Maaf, tidak ada lafaz idza matal ibnu Adam ya. Sering kita dengar idza matal ibnu Adam. Itu lafaznya gak ada di hadis. Itu tafsir hadisnya. Tafsirnya, bukan hadisnya. Hadisnya 9 lafaz, cuma idza matal insan, au idza matal al-abdu. Kalau seorang manusia meninggal, in qata'a sa'iru 'amalihi, terputus semua amalnya, illa min thalath, kecuali 3. Ini yang menghadirkan nanti pahala-pahala mengalir, royalti dari orang tua. Satu apa? Lihat kalimatnya, sadaqah jariyah, kebaikan-kebaikan yang pahalanya mengalir. Misal, Anda punya uang 50 ribu, belikan mushaf, simpan di masjid, setiap dibaca oleh orang, satu hurufnya 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Ketika itu dibaca oleh orang, setiap hurufnya 10 kebaikan, Anda pun dapat. Anda meninggal, mushafnya masih ada. Modalnya cuma 50 ribu, pahalanya terus mengalir kepada Anda. Anda boleh niatkan itu untuk orang tua atau orang terkasih Anda. Hadisnya sahih. Silahkan. Tapi nggak perlu misalnya dikasih nama, dikasih foto. Saran saya nggak usah. Simpan aja udah. Digunakan oleh orang, pahala mengalir. Itu pilihan Anda. Kemudian, lihat kalimatnya. Ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ya, teman Anda, orang tua apalagi, pasti pernah mengajarkan pendidikan. Kamu sholat ya, kamu sabar ya. Ketika Anda sholat, ketika Anda sabar dan berdoa, Allahu Akbar, itu semua pahala mengalir bagi orang terkasih Anda. Wa waladin sholihin yad'u lahu, dan anak sholih yang mendoakannya. Di hadis riwayat Al-Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, nomor hadis ke-47, posisi paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya. Nabi menyampaikan, yang diharapkan oleh orang meninggal itu cuma dua. Setiap anak yang beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mengangkat satu derajat orang tuanya di alam kuburnya. Sampai dia berkata, ya Rab ma hadhi, ya Allah apa ini? Kata Allah, hadhi istighfarun. Inilah kalimat istighfar yang dimohonkan oleh anakmu sekarang untukmu. Untukmu. Yang kedua itu doa-doa kebaikan. Karena itu ketika ada yang meninggal, orang terkasih kita atau siapapun, pilihan Qur'annya cuma satu kepada kita. Quran surah ke-67, kan? Di ayat yang ketiga itu. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi beliau diwafatkan itu supaya Anda bisa meningkatkan amalan, bukan supaya Anda larut dalam kesedihan. Ya. Jadi mohon izin ya, kalau sedang dalam suasana tadi, coba hadirkan aja dalam diri kita. Kalau saya sekarang meratap, tidak memberikan apa-apa. Tapi kalau saya yang berdoa dan berbuat baik, itu yang diharapkan oleh dia. Jadi tolong renungkan itu. Setiap kali Anda meratap, ah ini tidak akan menghasilkan apapun. Cuman memberikan kesedihan aja, tidak memberikan cahaya. Itu yang mudah-mudahan bisa Anda renungkan. Saya kehilangan ayah. Dari sejak mau masuk Tanawiyah atau ada dia, SMP. 97. Itu beliau yang selalu mengajak saya. Dalam kesempatan ta'limnya, beliau mengajar di musalla, sekarang sudah jadi masjid jami'. Setiap kali mengajar saya yang dibawa, dan selalu saya tertidur. Beliau ngajar, saya tidur. Sekarang gantian, saya ngajar, beliau tidur. Tapi poinnya, setiap saya dibawa, pernah saya merasakan itu luar biasa, dijaga dari tempat ta'lim itu sampai rumah, supaya saya gak bangun, Pak, Bu. Karena saya pernah pura-pura tidur, ingin tahu bagaimana ayah saya bersikap. Begitu saya masuk pesantren itu nangis luar biasa di rumah sakit, sampai meluk saya. Maafkan saya gak bisa ngantar kamu ke pesantren, katanya. Maafkan, nak, maafkan saya. Itu dipeluk, demi Allah saya katakan. Dan saya gak pernah bisa melihat beliau ketika beliau dimakamkan. Cuma dikabari bahwa kamu harus pulang. Tidak dikasih tahu kalau sudah meninggal. Baru di Bandung dikabari kalau ayah kami sudah tidak bisa dilihat lagi. Apa yang saya lakukan? Saya gak punya pilihan. Apakah dengan menangis sejadi-jadinya kemudian ayah bisa kembali? Tidak. Saya hanya pulang ke rumah, saya temui ibu saya peluk di ruang tengah, saya temani dalam tidurnya. Kemudian melihat di mimpi, beliau datang, cuma tersenyum, kemudian pamit, selesai. Ya. Dan saya tingkatkan, besoknya saya keluar, masuk ke ruang tengah. Saya bawa mushaf peninggalan ayah saya simpan di depan. Saya bacakan kemudian, ya Allah, saya belum sempat berbuat baik pada ayahanda saya. Saya mohon beri kesempatan saya untuk bisa memberikan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, setidaknya setiap apa yang saya bacakan di Quran ini, mohon jadikan setiap huruf yang mengalir untuk ayah saya. Saya bacakan sejak saat itu, tiba-tiba air mata saya mengalir. Saya menghafalkan Quran. Diminta oleh pesantren menghafalkan 8 ayat, tiba-tiba 40 ayat terus mengalir dalam diri saya. Dengan artinya, dengan tempatnya, dengan posisinya. Itu sampai hari itu tuh. Sampai saya pulang ke pesantren, dicek hafalannya. Ya, kemudian diminta 8 ayat, lisan saya gak bisa berhenti. Terus. Sampai guru kami mengatakan, ya sudah nak, kamu duduk di sini, kamu nilai teman-teman saya, pamit katanya. Jadi poinnya di sini, Anda melakukan kebaikan saat orang tua meninggal, pahala bagi orang tua Anda ada, Anda pun bisa mulia. Sampai besoknya ujian olahraga, Pak. Ada guru kami namanya Pak Gembira tuh. Dan gembira terus keadaannya itu. Ya, saya dipanggil, "Nak, mohon maaf, kamu kemarin enggak ikut ujian. Jadi nilai kamu itu 6 ya. Yang lain ikut ujian semua jadi 8. Maafkan Bapak ya." Ya. Saya bilang enggak apa-apa, Pak. Itu memang bagian dari takdir saya, nasib saya. Tapi saya mohon izin kemarin gak ikut karena ayah saya baru meninggal. Saya bilang, oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, sebagai bela sungkawa, Bapak naikkan jadi 8. Sudah selesai. Jadi gak susah, gak usah dipikirin. Masalah biarin aja datang kan. Dengan itu kemudian kita lakukan kebaikan-kebaikan. Saya kira demikian. Ya Allah wa'adam bisawab. Saya jawab yang ini dulu ya. Sebentar ya, baik. Nah, lainnya untuk sementara kita cukupkan dulu. Saya mau jawab yang ini kemudian kita selesaikan terlebih dahulu. Baik. Ustaz, bagaimanakah posisi telapak kaki ketika berdiri dalam sholat? Ya menapak, karena itu disebut telapak. Kalau ngambang itu aneh. Baik kan? Baik, apakah membuka atau lurus ke arah kiblat? Maksudnya terbuka begini atau lurus ke kiblat itu maksudnya? Ya, kita jawab pakai hadis dulu ya. Kita jawab pakai hadis. Pertama, hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 751, 757, di hadis muslim dengan redaksi yang sama, nomor hadis 397. Kalau nomornya berbeda, buka babnya, babul musi fis sholah. Bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Baik, qila, bima makna, dikatakan di hadis tersebut, ja'a rajulun ila nabi SAW, datang seorang lelaki pada nabi SAW, namanya Khalad Az-Zurayqi. Fadakhala ila masjidin nabawi, masuk ke masjid nabi. Fasalla bi jambin Nabi, salat di samping Nabi. Kemudian setelah dia takbir sampai dengan salam, falamma sallama yaminan wa syamalan, dia salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Fa'ada salatahu thalatha marat, maka mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengulang kalimat yang sama, Anda salat lagi karena Anda belum salat. Faqala, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Saya tidak bisa lebih baik daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Ini poinnya. Maka Nabi kemudian berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah," kalau salat Anda ingin sempurna, "asbighul wudu." Sempurnakan dulu wudu dengan sempurna, "fumastaqbilil qiblah." Kemudian menghadap ke arah kiblat. Jadi posisi kita dari ujung kepala atas sampai ujung kaki, depan kita menghadap ke arah mana? Kiblat. Jelas sampai sini dulu pertama? Baik, jadi kaki pun posisinya menghadap ke arah kiblat. Pertanyaannya, ke kiblat ini apakah terbuka begini atau lurus begini? Jadi kalau Anda begini pun sudah ke kiblat itu. Sudah ke kiblat. Yeah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah begini atau begini? Kita lihat hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 666. Aqim as-sufuf, tegakkan saf Anda saat berjamaah. Hadis ini aturan dalam berjamaah. Ya. Jadi kalau aturan sendirian tidak membuat situasi yang ketat, aturan ketat antara begini atau begini. Tapi yang paling menarik hadis ini, jika Anda mau sholat, aqim as-sufuf, kata Nabi, aqim itu berdiri tegak. Kemudian yang kedua, posisi kaki sejajar dengan bahu, jadi tidak lebar begini, tidak rapat begini, seimbang, sejajar dengan bahu. Itu ada maknanya ya, diajarkan setahun oleh Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Jadi tegak, kaki sejajar dengan bahu, begini lebarnya. Nah ini yang paling menarik, as-sufuf. Kemudian mulai sinergikan dengan saf-saf yang lainnya. Bagaimana menyinergikannya? Ah, ini yang paling penting. Hadhu bainal manaqib wal aqdam, diterjemahkan luruskan dan rapatkan dengan kaki yang lainnya. Lihat ukuran lurusnya, kata Nabi, hadhu bainal manaqib wal aqdam. Ukuran lurus itu ketika perhatikan, kaki bagian belakang tumitnya bisa sejajar dengan bahu. Ukurannya di bahu. Jadi kalau Anda mau sholat, mohon izin ya, kalau Anda mau sholat kemudian menyusun saf, kata Nabi, dipandang lurus saf Anda bila bahunya sejajar. Bahu sejajar. Nah, bahu itu tidak mungkin sejajar kecuali tumit bagian belakang itu bisa lurus dengan garis, pas. Jadi kalau Anda mau menyusun saf dalam sholat, yang diluruskan bukan kaki bagian depan dengan garis begini. Kalau kaki bagian depan yang diluruskan, otomatis bahunya akan bengkok, karena ukuran kaki bisa macam-macam. Kaki ukuran 42, kaki 39, diluruskan tuh bahunya bengkok. Ya. Tapi kalau Anda luruskan tumit bagian belakang, ini tumit, sama-sama tumit, luruskan, simpan, sejajar dengan garisnya di sini. Maka Masya Allah, pasti akan lurus. Ini bagian pertama yang disebut dengan lurus. Jelas sampai sini? Maka dari itu kalau sudah ada garis, yang diluruskan kaki bagian belakang, bukan bagian depannya. Paham? Nabi pernah ketika membuat saf tidak ada garis, beliau garis pakai pedang begini. Kemudian diluruskan pelan-pelan. Di sunnah nabinya kalau tidak ada garisnya, Anda coba bikin garis, luruskan dengan baik. Ya, tapi jangan terlalu tekstual. Nabi pakai pedang, saya pakai golok. Enggak juga. Ya, bikin garis saja, Anda temukan apa, bikin garis. Setelah itu, belum selesai. Apa hubungannya dengan terbuka atau menutup? Wala tadharu furjatin lisyaitan. Kemudian setelah kamu coba luruskan, kamu rapatkan. Jangan sampai rapat kamu itu membuat celah bagi setan masuk. Furjat di hadisnya. Furjat itu celah yang muncul di antara satu sisi yang menempel. Perhatikan. Ini ada dua spidol. Nempel ujungnya? Halo? Nempel ujungnya? Nempel. Ini celah kan? Nah, celah ini yang muncul di antara sisi yang menempel ini disebut dengan furjat. Kalau terpisah disebut dengan khalal begini. Khalal. Nah, persoalannya sekarang, kalau ada orang sholatnya begini, nempel ujungnya, tapi ini ada celahnya, kata Nabi setan masuk. Namanya khanzab. Saya kenalkan namanya khanzab. Hati-hati. Khanzab ini kalau sudah masuk, kata Nabi, fayaqulu, saat Anda mulai bertakbir Allahu Akbar, dia masuk ke celah ini mengatakan, udhkur kada, udhkur kada. Kamu ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya jangan kaget ketika Anda mulai takbir, Anda bisa masuk ingatan-ingatan yang tidak ingin Anda ingat. Enggak percaya silahkan. Kata Nabi, hatta la yas'ural musalli kam rakatan yusalli. Sampai-sampai ada orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Tuh, enggak ngangguk pun pasti sudah kelihatan itu. Ya, jadi masuk tuh. Maka kata para ulama, caranya bagaimana? Tutup celah ini. Nah, sekarang kalau Anda salat terbuka kakinya begini, terbuka begini. teman Anda pun yang di sini terbuka juga. Ini kaki kanan Anda, ini kiri Anda. Maka teman Anda yang kaki kiri otomatis akan begini kan? Nempel ujungnya, ada celahnya. Nah, kata para ulama, cara paling gampang supaya setannya tidak masuk, salah satu ikhtiar kita, teman Anda juga luruskan ke arah kiblat, tempelkan satu dengan yang lainnya, satu sama lain. Nempel. Begitu menempel begini, celah sudah enggak ada. Jelas di sini? Maka dalam sholat berjamaah yang terbaik, luruskan kemudian tempelkan. Anda gak percaya, silahkan praktekkan. Begitu sholat subuh seperti itu enaknya luar biasa. Beda ketika ada celah begini. Ada yang mengatakan, saya gak apa-apa, setannya sekalian ikut sholat. Biarin aja, silahkan Anda. Jangan maksa orang lain. Anda mungkin barangkali punya kekuatan tertentu, tapi tidak semua orang bisa sama seperti Anda. Hadisnya belum selesai. Walayyinu bi'aidi ikhwanikum. Tapi jangan sampai keinginan kalian semangat merapatkan saf sampai menyebabkan teman kalian sulit menggerakkan tangannya. Di begitu dempet begini mau takbir susah gitu ya. Nah itu yang tidak diinginkan. Jadi ini barangkali jawabannya. Ya. Cukup insya Allah. Baik, penelpon terakhir masih ada yang menanyakan? Masih ada lain yang masuk? Baik, terakhir ya barangkali kita jawab itu. Silahkan. Assalamualaikum. Halo, selamat. Assalamualaikum. Halo. Ini Ustaz. Baik. Mau tanya. Saya kan dua-dua anaknya cacat. Mohon izin saya bisa lebih dikeraskan sedikit suaranya. Saya tahajud malam. Saya mohon penjelasan dari Ustaz. Biar apa? Untuk yang sebenarnya itu sholat tahajudnya itu yang seperti apa biar dikabul sama Allah gitu Ustaz. Tahan sebentar Ibu, tahan. Saya kurang jelas mendengar ya. Entah pendengaran saya yang keliru atau Ibu yang kurang keras gitu ya. Baik, coba Ibu dikecilkan dulu streamingnya, kemudian Ibu perjelas suaranya. Langsung ke pertanyaannya. Ini anak saya kan dua-dua cacat gitu kan. Saya sabar gitu. Malam-malam saya sering sholat tahajud biar dikabul sama Allah tuh caranya yang benar di mana gitu. Baik. Baik. Mohon ada yang bisa menerjemahkan bisa dibantu. Mas. Baik. Baik. Baik. Ada pertanyaan, beliau diuji dengan titipan dari Allah, ya. Anak dalam keadaan dipandang cacat, kemudian bermohon kepada Allah dalam sholat tahajud dan bagaimana supaya dikabulkan. Saya turunkan dulu dalil-dalilnya Bu ya, kemudian coba Ibu amalkan. Pertama, mungkin Anda punya situasi yang sama atau dengan kerabat, dan ini adalah jawaban terakhir kami untuk kita tutup bahasan kita malam ini. Pertama, silakan Ibu catat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai dengan 36. Posisi paling kiri ya, di pertengahan. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai 36. Posisi paling kiri di pertengahan. Sudah? Selanjutnya Quran surah At-Tin Bu. Wattini wazaitun. At-Tin ayat yang keempat. Ayat keempat. Sudah? Baik, selanjutnya Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Amalan hariannya Quran surah ke-26 ayat 80. Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat 80. Baik, saya cukupkan dulu pada ayat ini. Sekarang perhatikan uraiannya. Pertama, Bapak Ibu sekalian, ada keluarga saleh. Bukan nabi, bukan rasul, orang biasa seperti kita. Salehnya luar biasa. Saking salehnya namanya disebutkan dalam Al-Qur'an, Imran, keluarga Imran. Keluarga Imran ini, Imran menikah dengan istrinya namanya Hannah. Saat menikah keduanya berharap ingin punya anak laki-laki. Karena pada saat itu ada berita akan lahir nabi di masa itu dari rahim perempuan yang sangat salehah. Pada saat itu tidak ada perempuan yang sesaleh Hannah Bu. Ya. Kalau nabi itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maka Hannah itu menjaga kandungannya, dipersiapkan. Ayat 35-nya. Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya bernazar anak saya ini supaya bisa mengabdi kepadamu ya Allah. Saking inginnya jadi nabi. Ini biasa setiap orang tua ibu yang mengandung pasti mengharapkan anaknya jadi soleh. Pasti itu. Ya. Bahkan sering berdoa, ya Allah jadikan anak yang soleh. Jadikan anak yang soleh gitu kan. Baik, walaupun bapaknya soleh di sampingnya, ya anak saya. Bukan yang itu pak, lain. Quran surah ke-7 ayat 189. Yang Allah nilai dia baik, minta, minta, minta. Tapi yang jadi masalah ketika lahir, falamma wada'atha. Quran surah ke-3 ayat 36-nya. Falamma wada'atha, ketika dilahirkan anaknya, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Dia berkata, ya Allah, kok yang lahir perempuan ya? Kok yang lahir perempuan? Pengen yang lahirnya apa? Laki-laki. Lahir apa? Perempuan. Ini Imran orang soleh, dekat dengan Allah. Punya istri solehah, sangat dekat dengan Allah. Pengen laki-laki, terjawab perempuan. Jadi orang soleh saja ketika meminta kepada Allah, itu bisa berbeda jawabannya. Dan mengeluh begitu, jangan sedih. Allah jawab situasinya. Saya lebih paham hikmah kelahiran ini untuk kebaikan hidup kamu. Ini rahasia dalam rumah tangga yang sangat besar. Nikmat anak itu, Bu, Pak, itu hak prerogatif Allah. Diberikan kepada kita untuk membuat kehidupan rumah tangga kita lebih baik. Jadi kalau Allah berikan anak dalam wujud laki-laki, perempuan, kualitas seperti kita atau bukan yang kita harapkan, itu sebetulnya yang terbaik untuk kehidupan kita. Sebab ketika diberikan seperti itu, kekurangan di orang tua bisa tertutupi dengan sifat anak. Ya silahkan, itu unik itu. Ada yang ingin cepat, tiba-tiba jadi lambat. Ada yang lambat, tiba-tiba jadi cepat. Pengen laki-laki, jadi perempuan. Pengen perempuan, jadi laki-laki. Karena ketika anda lahirkan itu, anak itulah yang akan melengkapi kekurangan di orang tuanya. Anda ingin laki-laki, keluar perempuan. Karena memang cuma sifat di anak ini yang bisa melengkapi kekurangan orang tuanya. Kalau keluar laki-laki, tidak sempurna sifat kedua orang tuanya nanti. Disempurnakan oleh Allah. Jelas sampai sini? Karena itu diteruskan lagi. Walaisa dzakaru kal unta. Kamu jangan mengeluh ya. Perempuan juga jangan pandang sebelah mata. Ya, dia punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Perempuan itu luar biasa, Bu. Ya, ketika dilecehkan oleh orang-orang pada saat itu, bahkan di Yahudi sekarang, itu di sinagog, itu perempuan gak ada nilainya, Bu. Gak ada nilainya. Kalau ada 1 juta perempuan, gak ada laki-laki, ibadah belum terlaksana. Kecuali baru ada 1 laki-laki, baru ada. Nilainya gak ada. Tapi ketika Islam turun, Masya Allah, dia punya keistimewaan yang tidak sama dengan laki-laki. Lahirnya dipuji. Begitu tumbuh, dirawat oleh Allah. Dikenakan hijab pada dirinya. Begitu menikah, diberikan hadiah. Mahar itu bukan pemberian laki-laki. Awas, jangan geer dulu. Quran surah ke-4, ayat 4. Mahar itu, Bu, ya, itu pemberian Allah. Hadiah dari Allah dititipkan pada calon suami ibu sebagai hadiah. Riwayat yang sesuai di kitab hadis palsu juga enggak ada. Itu cuma Israiliyat itu. Nabi Ayub terkena penyakit kulit, ada belatungnya. Begitu mau sholat, belatungnya dikeluarin dulu, simpan-simpan. Udah sholat dipasangin lagi, enggak ada kerjaan. Jadi penyakit Nabi Ayub itu, orang tidak bisa menemukan obatnya, tidak akan diuji orang sebelumnya, tidak diuji orang sebelumnya, dan tidak akan menimpa orang setelahnya. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Perhatikan, Bu, ya. Nabi Ayub itu nabi, rasul, dekat dengan Allah. Orangnya tampan. Keluarganya sejahtera. Anaknya 12. Tampan, 12, sejahtera, nabi. Jadi kalau Anda tampan, kaya, nah, Anda jangan dulu bangga. Nabi Ayub lebih kaya dibandingkan Anda. Dan nabi. Yang paling menarik, diuji oleh Allah. Hari pertama, maaf ya, semua usahanya hancur. Ternaknya mati semua, kebunnya terbakar. Apa Anda kira mengeluh? Tidak. Beliau malah meningkat 2 kali lipat ibadahnya. Karena paham ini ujian. Jadi kalau Anda cuma kehilangan beberapa di pekerjaan, omsetnya sedang turun, ngapain ngeluh? Nabi Ayub aja gak ngeluh. Nabi yang jelas surganya tidak mengeluh. Anda yang belum jelas surganya, bukan nabi lagi. Mengeluh. Aneh Anda. Yang kedua, diuji lagi. Allahu Akbar, hari kedua, anaknya meninggal semua. 12. 12 anak sekaligus. Apa nangis? Tidak, biasa aja. Air mata mengalir, itu normal. Tapi tidak meratap. Meningkat lagi ibadahnya 2 kali lipat dari sebelumnya. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, surganya jelas. Wafat, diwafatkan dalam sehari 12 anaknya. Enggak protes sama Allah. Ini titipan. Alhamdulillah ya Allah. Engkau ambil titipan itu, mudah beban saya. Allahu Akbar. Ketika beliau mulai bermohon kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Minta. Rabb menggunakan kalimat al-asmaul husna. Jadi adabnya kalau Anda ingin berdoa, mulai dengan al-asmaul husna. Itu lebih cepat dikabulkan dibanding dengan doa biasa. Dalilnya di Quran surah ke-17 ayat 110 sampai ayat 111 ya. Qulid Allaha awid Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, kalau Anda punya permohonan, mintakan sebut nama Allah atau Ar-Rahman atau sebut nama yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Sakit sebut ya syafi. Butuh rezeki ya razzaq. Disakiti orang, ingin terbuka masalah ya al-fattah. Ya, minta ya syafi. Atau ya rabb, mohonkan. Idznada rabbahu, rabbi an inni massani yadhurru. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya untuk ibadah. Jadi ketika mulai minta disembuhkan, minta sembuhnya bukan karena ingin sembuh, karena ibadahnya ingin sempurna. Ini adab yang pertama. Jadi kalau ibu ingin mengikuti berdoa, maaf bu ya, kalau ingin cepat dikabulkan, motivasi minta ibunya, hadirkan kepentingan ibadah. Ini kekurangan umat Islam saat ini kalau meminta. Mintanya cuma urusan permintaan dunia aja. Ibu anaknya sedang ujian, maaf, minta lulus atau minta tidak lulus? Cuman minta lulus aja, gak ada kaitan dengan ibadah. Coba hadirkan ya Allah, berikan dia nilai yang baik untuk kepentingan agamanya. Jadikan ilmunya melekat pada jiwanya ya Allah. Jadikan dia bisa mengamalkannya. Jadikan dia anak soleh yang dengan ilmunya bisa berbakti kepadamu ya Allah. Luluskan dia ya Allah, itu lebih cepat. Anda nengok anak ke pesantren tuh, pertanyaan pertama apa? Oh, apa kabar? Sudah makan? Masya Allah. Bagaimana ujian hari ini? Baru ditutup, jangan lupa sholat ya, nomor terakhir. Harusnya nomor satu. Nah, apakah malam sudah tahajud? Al-Quran sudah berapa juz? Sudahkah mendoakan mama dan papa? Sudahkah kamu menyiapkan mahkota yang akan diberikan di akhirat nanti untuk mama dan papa? Dengan tangan kamu sendiri? Yang lain sudah ada. Ayo nak, jangan lupa ranking satu ya. Nah itu belakangan. Itu muncul gitu. Jadi kepentingan ibadah dahulukan bu. Ibu mohon kepada Allah. Ya Allah, terima kasih engkau titipkan anak ini kepada saya. Tidak pada ibu yang lainnya. Terima kasih ya Allah engkau curahkan segala hal kepada saya untuk berikhtiar sampai hari ini. Mohon ya Allah jadikan kami orang tua yang sabar dengan titipanmu ini ya Allah. Lipat gandakan pahala kami dalam kebaikan. Kuatkan kami dalam merawatnya ya Allah. Dan seperti engkau berikan kenikmatan pada anak-anak yang lainnya. Mereka bisa sujud dan tahiyat. Ya. Langsung dari Masjid Al-Murabbi di Setrasari. Waktu jam 6:30 insya Allah sampai dengan Ba'da Isya seperti sekarang. Paginya jam 9. Kami juga insya Allah akan taklim di Masjid Istiqamah. Ya, dekat MUI itu, Masjid Istiqamah, pagi jam 9 duha sampai dengan menjelang zuhur. Dan sesi siangnya di Kopo, tapi saya sarankan sesi malamnya mungkin yang cukup bagus ya. Malam juga live insya Allah dari Grand Sharon yang dekat Rumah Sakit Al-Islam. Kita akan bersama Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Ya, penulis buku Api Sejarah, seorang sejarawan muslim yang sangat senior. Dan kami akan bersama-sama membahas tentang sejarah Islam di Nusantara. Ya, saya akan membahas dari sisi dalil dan perjalanan Islam masuk. Dan beliau insya Allah akan membahas dalam situasi yang kontemporernya selama masa kehidupan beliau. Jadi silahkan bergabung dengan kami. Yang belum datang nanti silahkan atau belum bisa hadir dengan jarak yang cukup jauh. Anda bisa masuk ke Akhir TV atau madani.net TV. Atau bisa juga lewat satelit Palapa yang mungkin kita bisa berhubungan dengan teman-teman di admin Akhir Media. Ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Dan subuhnya, hari Ahad subuh, kita langsung live dari Kota Baru Parahyangan. Ya, Kota Baru Parahyangan, subuh hari Ahad, ba'da subuh langsung, ya, sampai kurang lebih 6:30. Pembahasan fikih ikhtilaf. Ini juga penting. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan dengan teman-teman kita dalam praktek ibadah, bagaimana menyikapinya? Apakah langsung kita tinggalkan atau kita lihat bagaimana dalilnya dan seperti apa menyikapinya? Ya, itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan. Terakhir, bagi teman-teman yang jauh yang sudah menghubungi pihak di masjid, insya Allah Anda yang tadi kami temukan informasi yang tidak bisa langsung kembali ke tempat masing-masing, insya Allah kami fasilitasi untuk menginap malam ini. Insya Allah sudah disiapkan teman-teman DKR, jazakumullah khair. Jadi jangan khawatir kalau yang dari jauh tadi ada yang dari Tangerang atau dari